Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak Ibu sekalian, ikhwah yang mulia, semoga Allah selalu memberikan rahmat dan magfirahnya pada kita semua. Kita awali pertemuan duha kali ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, waktu dan diringankan langkah kita untuk hadir di majlis ilmu ini dalam rangka bertafaqquh fid din, memahami sebagian dari tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan bermohon kepada Allah, semoga siapapun yang berada di sini diberikan kemuliaan oleh Allah sesuai yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya tercantum dalam hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2858. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan para penuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhanallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, siapa yang menyiapkan dirinya untuk menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk belajar sebagian dari tuntunan agamanya, walaupun hanya sedikit saja, walaupun hanya sedikit saja, entah itu satu ayat, entah itu satu hadis. Karena hadis ini nanti disampaikan pada kita oleh seorang yang jalan kaki dari Madinah ke Syam. Sekarang wilayah Syria kurang lebih, jalan kaki dari Madinah ke Syam untuk mendapatkan satu hadis saja. Karena ada info sahabat yang punya hadis tinggalnya di Syam. Beliau jalan kaki, belum ada kendaraan, belum ada mobil, belum ada motor, itu jalan kaki hanya untuk belajar mendapatkan satu hadis. Perhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi balasannya. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan ringankan, mudahkan langkahnya menuju surga. Bapak Ibu sekalian, ada dua makna yang besar di hadis ini. Yang pertama, itu motivasi kepada kita untuk selalu menambah wawasan dan ilmu kita dalam memperbaiki setiap kemampuan kita dalam menunaikan perintah agama. Dan ini motivasi yang sangat kuat. Orang yang tinggalnya jauh saja, jarak Madinah ke Syria, itu kalau pakai bis sehari semalam. Ini jalan kaki. Jalan kaki hanya untuk mendapatkan satu hadis. Antum sekarang yang tempatnya diletakkan di samping rumah kita, jauh pun ada kendaraannya. Kalau tidak sepeda, ada motornya. Kalau tidak motor, ada mobilnya. Tidak ada bisa kita tempuh dengan cara yang lain. Belum juga tersentuh dengan semua fasilitas itu untuk mau sekedar belajar satu huruf saja dari Al-Quran atau satu hadis saja yang bisa kita ketahui maknanya. Dengan semua fasilitas itu belum tersentuh, dengan cara apalagi Allah mesti memfasilitasi kita untuk mau memperbaiki keadaan agama kita. Yang kedua, ini yang paling penting. Yang dimaksud hadis ini, yang ringan langkahnya ke surga, itu bukan orang yang rajin ikut taklim. Hari ini ikut di sini, jam sekian ikut di B, jam sekian ikut di C dan sebagainya. Subhanallah. Bukan itu yang dimaksudkan lewat hadis ini. Yang dimaksud hadis ini, orang yang ikut taklim disebut kalimatnya dengan bukan talabul ilmi di hadis ini ya. Bukan juga dengan ta'allum, tapi disebut dengan tafaqquh. Baik kan? Tafaqquh fid din istilah Qur'annya. Tafaqquh fid din istilah Qur'annya di At-Taubah surat ke-9 ayat 122. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyattafaqqahu fid din. Oke. Fikih dengan ilmu itu lain. Fikih dengan ilmu itu lain. Kalau ilmu ta'allum, ya, ta'allum itu sekedar mendapatkan informasi saja. Mau paham, mau tidak itu terserah. Mau paham, mau tidak, terserah. Yang penting mendapatkan informasi, kita serap, kita dapati, mau dipahami, mau tidak, mau diamalkan, mau tidak, itu kembali kepada kita. Ya. Tapi kalau fikih itu lain. Fikih itu memiliki arti setidaknya paham apa yang dengan apa yang diterima. Faham atas apa yang didapatkan. Mengerti dengan apa yang didengarkan. Jadi Al-Quran menyebut pembelajaran kita ini bukan dengan ilmu, tapi dengan fikih, tafaqquh. Bukan ta'allum, tapi dengan tafaqquh, ingin memberikan kesan bahwa, maaf, ta'lim itu, pengajaran itu, majlis ilmu itu, jangan hanya menjadi transfer ilmu dari ustaz kepada yang mendengar, Tapi siapapun yang datang, siapapun yang menyimak, siapapun yang mengikuti, itu harus mengerti, harus paham dengan setiap kata bahkan huruf yang dituturkan. Jadi antum kesini, jangan sampai keluar dari sini, dari masjid ini, tidak mengerti satu huruf pun dari apa yang disampaikan. Itu yang diinginkan oleh Quran. Nah, inilah yang membuat kita akan ringan langkahnya ke surga. Kenapa? Karena orang yang mengikuti majlis ilmu, paham tentang ketentuan agamanya, dia bisa bedakan mana yang halal, mana yang haram. Dia mengerti mana yang benar, mana yang keliru. Dia paham ini yang sunnah, ini yang bid'ah. Dia mengerti ini yang harus dilakukan, ini yang harus ditinggalkan. Dengan mengerti itu, dia tinggalkan yang haram, dia kerjakan yang halal. Ketika dia perbanyak yang benar, dia tinggalkan yang keliru, itu yang menjadikan langkahnya ringan menuju surga. Jadi kalau antum selama ini, mohon maaf, ikut taklim dimanapun, tapi sampai saat ini belum paham ini yang halal, ini yang haram, masih terjebak dalam yang syubhat, masih mengerjakan sesuatu yang dilarang, masih senang mengerjakan sesuatu yang harusnya ditinggalkan, berarti masih berat juga langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu Bapak Ibu sekalian, duha ini kajian khusus pekan yang kelima. Saya pun baru dihubungi tadi malam untuk hadir di sini. Maaf kemarin siang jam 2 ya, dan baru diputuskan jam 5 sorenya. Baik. Hari ini kita akan khusus membahas satu pembahasan yang tiap hari ibadahnya kita kerjakan, tapi boleh jadi sekian ribu kali kita mengerjakannya, apa yang kita tunaikan itu belum kita pahami dengan baik, sehingga hasil dan manfaatnya tidak bisa kita raih dalam kehidupan kita. Topik kali ini kita akan bahas seputar ibadah sholat. Seputar ibadah sholat, lebih tepatnya tuntunan sholat dalam Al-Quran dan Sunnah. Tuntunan sholat dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita akan bagi dua sesi. Hari ini kajian pengantarnya, dan insya Allah nanti akan ada satu sesi lagi di hari Sabtu, hanya belum ditentukan waktunya. Itu kajian prakteknya. Di hari ini kajian pengantar persiapan sholatnya. Nanti insya Allah pertemuan selanjutnya praktek sholatnya, dari mulai takbir sampai dengan salam. Bagaimana sifat sholatnya Nabi, bagaimana Rasulullah mencontohkannya, seputar-seputar gerakan dan bacaan sholat, perdebatan seputar itu dan sebagainya, dari salam sampai dengan takbir. Insya Allah nanti materinya sudah saya siapkan, dan ini boleh dikopi oleh siapa saja, ya, tak terbatas, ya, silahkan, dan tidak ada sesuatu hal terkait dengan ini. Semuanya boleh mendapatkan, disebarkan dan mendapatkan ilmu di situ dengan baik. Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita mulai kajian kita. Sholat disebutkan dalam Al-Quran, termasuk dalam hadis Nabi SAW, sebagai ibadah yang sangat penting. Sebagai ibadah yang sangat penting. Saking pentingnya disebut oleh Nabi, solat itu tiangnya agama. As-salatu imaduddin. Solat itu tiangnya agama. Muncul pertanyaan, kenapa solat begitu diistimewakan dari setiap amal rukun Islam yang lainnya? Rukun Islam ada lima. Yang pertama, orang masuk Islam dulu dengan syahadat. Oke. Okay. Syahadu anna ilaha illallah, kemudian syahadu anna Muhammad Rasulullah. Ingat ya, syahadatnya satu paket. Satu paket, bukan asyhadu anna ilaha illallah saja. Di asyhadu anna ilaha illallah, kemudian syahadu anna Muhammad Rasulullah. Ketika kita mengatakan asyhadu anna ilaha illallah, ya Allah, saya berkomitmen dan bersaksi menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan yang layak untuk saya sembah. Ketika komitmen itu ada, diuji oleh Allah. Saya ingin tahu sejauh mana komitmenmu. Diberikanlah kita tuntunan, diuji dengan menunaikan syariat namanya. Syariat itu tata cara ibadah kita. Ya. Jadi ada akidah, ada syariat. Diuji satu dengan sholat. Karena itu rukun Islam kedua apa? Sholat. Diuji kemudian kedua dengan zakat. Diuji dengan puasa. Diuji dengan haji dan umrahnya. Nah, sekarang ujian ini dicantumkan semuanya di Quran. Contoh, perintah sholat pertama kali di Quran itu ada di Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tadi tilawahnya saya dengar masih sudah sampai ayat 64 ya. Tadi barusan saya mau masuk itu sudah ayat 64 nih. 43 itu perintah pertama untuk sholat. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah oleh kalian sholat. Nah, Allah uji kita dengan sholat. Sekarang kita tanya, mohon maaf, bagaimana caranya sholat? Ada tidak cara takbir di dalam di Quran? Tidak ada. Ada tidak caranya ruku di dalam Al-Quran? Tidak ada. Karena itu syahadat yang pertama diikat oleh yang kedua. Jadi paketnya, paket pelengkapnya. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, dan saya berkomitmen bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang fungsinya menerangkan tentang tugas-tugas wahyu. Artinya apa? Kalau Allah berikan perintah, ikuti bagaimana Rasulullah mengajarkannya. Bagaimana Rasulullah menuntunnya? Jelas ya? Karena itulah semua yang empat turunan ini tidak mungkin kita lakukan kecuali sebagaimana Rasulullah menuntun dan mencontohkannya. Karena itu terkenal dalam istilah hadis kita, seorang yang menunaikan ibadah tanpa pernah diberikan tuntunan dan contoh dari Nabi, fahuwa mardudun, tertolak karena tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini? Baik. Karena itu saking pentingnya mengikuti Nabi, langsung oleh Allah dimasukkan dalam ayat yang penting di Ali Imran surat ketiga ayat 31. Bahkan disebutkan mengikuti Nabi itu di antara bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, kata Allah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, diawali dengan kata kuntum. Padahal Allah bisa mengatakan qul in tuhibbunallaha. Tapi diawali dengan kuntum untuk menegaskan jika benar-benar cinta pada Allah. Karena ada orang yang mengatakan cinta saja tapi tidak komitmen dengan cintanya, tidak serius. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Katakan jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah, ikuti aku, Nabi maksudnya. Bagaimana Nabi solatnya, bagaimana Nabi puasanya, bagaimana Nabi zakatnya, bagaimana Nabi haji dan umrahnya, begitu dalam setiap aktivitasnya. Ini bagian pertama. Dan yang kedua, lihat surat Yasin. Seringkali kita baca tapi seringkali tidak kita gali maknanya. Yo, ayat ketiganya, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Tiga, innaka laminal mursalin. Apa fungsi yang ketiga ini? Ayat keempatnya, setelah innaka laminal mursalin, ada siratim mustaqim. Muhammad, engkau rasul yang diutus. Syahdu anna Muhammad Rasulullah, innaka laminal mursalin. Apa tujuan fungsi itu? Perhatikan kalimatnya, ala siratim mustaqim, engkau berada di dalam jalur yang tepat, yang lurus. Artinya orang yang mengikuti Nabi itu hidupnya akan mudah, akan lurus. Sebaliknya bila tidak sesuai dengan Nabi, maka kecenderungan hidup kita akan sulit dan tersesat dalam menjalani kehidupan kita. Jelas sampai sini? Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, apa hubungannya dengan sholat? Karena tadi disebutkan, di dalam rukun Islam kita, semua tataran ibadah syariat itu harus sesuai dengan Nabi. Maka orang yang sholatnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran, kemungkinan besar tidak akan mendapatkan manfaat dari sholatnya, sehingga tetap kesulitan dialami dalam kehidupannya. Karena itu saya ingin antarkan dulu, apa manfaat sholat yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan di dunia, di alam barzah, dan nanti di akhirat saat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, Di dalam Al-Quran, setidaknya Allah menyampaikan langsung bahwa ada lima hal. Sekali lagi, ada lima hal yang akan diberikan oleh Allah pada orang yang sholat. Sekali lagi, ada lima hal yang akan diberikan oleh Allah pada orang yang sholat, yang sholatnya ditunaikan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, yang sholatnya ditunaikan sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Yang lima hal ini tidak akan mungkin diberikan pada orang yang tidak sholat. Sekali lagi, lima hal ini tidak mungkin diberikan pada orang yang tidak sholat, atau orang yang sholat tapi sholatnya tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Hati-hati ya. Jadi lima hal ini tidak akan diberikan pada orang yang tidak sholat, atau orang yang sholat tapi sholatnya tidak sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Baik. Sekarang mari kita lihat apa saja yang lima ini. Nomor satu, kata Al-Quran, dalilnya bukan surah Al-Ankabut, surat 29 ayat 45. Allah berjanji dalam ayat ini, di surat ini, surah 29 Al-Ankabut ayat 45. Perhatikan janji Allah di sini. Allah berjanji siapapun yang sholat dengan benar, itu akan dijadikan sebagai orang yang berkepribadian baik. Singkatnya, orang sholat pasti baik. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat yang dilakukan dengan benar itu. Lihat kalimat Qur'annya ya. Saya tuliskan di sini kalimat Qur'annya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam bahasa Arab itu ada yang menggunakan alif lam, ada yang tidak menggunakan alif lam. Kalau dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan nakirah dan ma'rifah, ya. Salat gini. Oke. Okay. Ada yang pakai alif lam as-salat. Perhatikan di sini. Kalau kalimatnya tidak menggunakan alif lam, ini disebut dalam ilmu bahasa Arab dengan kalimat nakirah. Maknanya umum, bebas, umum. Jadi kalau Allah menyebutkan tidak pakai alif lam, inna sholat, artinya sholat bagaimana saja. Mau sesuai Nabi, mau tidak sesuai Nabi, mau khusyuk, mau tidak, mau paham, mau tidak. Nah, itu maksudnya. Tapi kalau digunakan alif lam, itu bukan sholat yang biasa. Sholat yang khusus. Ma'rifah. Kalau dalam bahasa Inggris itu seperti artikel the dalam bahasa Inggrisnya. The. Car, mobil. The car, mobil itu. Tidak yang lain. As-sholat bukan sholat biasa. Sholat seperti yang dituntunkan oleh Al-Quran, dipraktekkan oleh Nabi SAW. Jadi orang yang sholatnya benar, ini ada alif lam di sini. Hati-hati, karena itu belajar ilmu Quran itu penting, Pak Ibu ya. Kalau kita cuma baca terjemahan, ini tidak didapatkan. Bukan sholat biasa. Sholat yang benar, dipelajari ilmunya dengan baik, itu pasti akan menjadikan satu orang ini pasti jadi orang baik. Sumber kejelekan yang menjadikan seseorang menjadi buruk perilakunya itu cuma dua. Tidak ada yang lain. Yang satu disebut dengan fahsya. Yang kedua disebut dengan mungkar. Tidak ada yang lain kecuali dua ini. Fahsya adalah keburukan yang ditolak oleh nurani. Ya, ditolak oleh nurani kita. Bentuknya bisa banyak, umumnya kepada sesuatu yang kotor. Gosip itu fahsya. Gibah itu fahsya. Pornografi itu fahsya. Porno aksi itu fahsya. Okay. Membicarakan hal-hal yang buruk itu fahsya. Maaf, selama ini ribuan kali kita sholat, berapa kali seringnya dengar gosip? Orang sholat seharusnya menjauhkan dia dari fahsya. Kalau selama ini kita sholat tapi masih senang membicarakan orang lain, senang melihat kejelekan orang lain, senang mendengar tentang keburukan orang lain, berarti ada sesuatu yang belum sempurna dalam sholat kita. Jelas di sini? Satu. Yang kedua, mungkar. Mungkar itu sesuatu yang diingkari oleh hati kita. Bohong itu mungkar. Mencuri itu mungkar. Berselisih itu mungkar. Bertengkar itu mungkar. Oke? Korupsi itu mungkar. Jadi kalau ada orang sholat tapi masih senang berbohong, orang sholat masih gemar berselisih, orang sholat masih senangnya bertengkar, sukanya mencuri, mohon maaf, ada yang korupsi dan sebagainya, berarti ada yang salah dengan sholatnya. Jelas ya? Karena itulah Nabi menyampaikan, bila Anda mempunyai anak usia 7 tahun, yang pertama diajari adalah sholatnya. Kenapa? Kalau sholatnya sudah bagus, pasti anak itu tumbuh menjadi anak yang baik. Itu rahasianya di sana. Jadi kalau dididik sholatnya benar sebagaimana Nabi mencontohkannya, pasti tumbuh jadi anak baik. Kalau 10 tahun gak mau sholat juga diapakan? Sudah salah lagi. Dikit-dikit main pukul aja gitu. Subhanallah. Katanya mau ikut sunnah Nabi, saya gak pernah tuh baca sirah Nabawi ada Nabi. Baik ya? Hasan Husain, Nabi sedang sujud, naik ke punggungnya, apa tiba-tiba berhenti dipukul dulu, kan tidak ya, malah diteruskan kan, sujudnya. Ayo lihat kesini ya, ini persoalan kita ini. Banyak istilah yang sampai ke Indonesia, tiba-tiba jadi berubah. Doroba itu punya dua arti, asal kata doroba itu bukan memukul. Doroba itu artinya membuat contoh yang menjadikan kita paham. Membuat contoh yang menjadikan kita paham. Okay. Al-Baqarah ayat 26. Ayo. Yang bisa acungkan tangan. Kalau enggak bisa nunduk aja. Okay. Tadi sudah sampai 64. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha daraba yadrib. Allah tidak pernah malu untuk membuat perumpamaan yang menjadikan kita paham, mengerti. Memberikan contoh yang membuat kita mengerti, walaupun itu harus ditunjukkan dengan nyamuk. Jadi doroba itu tidak harus memukul, asalnya memberikan pengertian contoh sehingga kita bisa paham. Jelas ya? Baik. Nah, dalam hadis itu disebutkan, bila anak 10 tahun tidak mau sholat, berikan dia contoh pelajaran yang membuat dia mengerti. Dan memberikan pelajaran tidak harus memukul. Tidak harus memukul. Kurangi uang jajannya, simpan makanan kesukaannya, di training di kamar mandi 5 menit, bisa, tidak harus dengan memukul. Sehingga dia mengerti kenapa saya tidak boleh menunaikan salat tidak sesuai dengan contoh atau meninggalkan salat sama sekali. Jelas sampai di sini? Baik. Kalau tabiat orang Arab, memang di Arab itu sampai sekarang kebiasaannya kalau ingin memberi contoh itu ringan tangannya. Tangannya ringan karena mereka hidup di medan yang berat, pindah-pindah, ada Sahara dan sebagainya. Jadi kalau anak rewel sedikit saja tidak tanya-tanya, tak gitu ya. Baik, ikut lagi dan sebagainya. Jelas sampai sini? Baik. Itu satu. Jadi poin yang terpenting, kenapa diajarkan sejak dini sholat? Karena orang sholat itu pasti jadi orang baik. Satu. Yang kedua, pindah ayatnya. Quran surat 70 ayat 19 sampai dengan 23. Al-Ma'arij. Quran surat 70 ayat 19 sampai 23. Allah menyampaikan kesan di ayat ini. Orang kalau sholatnya benar, itu pasti akan terbebas dari kegelisahan hidup yang dirasakan. Bahasa anak mudanya sekarang tidak akan galau. Jadi kalau orang sholatnya benar pasti tenang, tidak gelisah. Tenang, sulit gelisah. Lihat ayatnya. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia tercipta dengan pembawaan yang seringkali gelisah, tak tenang. Apa cirinya? Idza massahu syarru jazu'a. Kalau ditimpa kesulitan segera curhat, berkeluh kesah, cerita sana sini. Dekat rajin ibadahnya. Orang kan uniknya sekarang kepanasan aja udah bikin status gerah katanya tuh. Udah keluar. Baik. Dan uniknya nanti wa idza massahul khairu manu'a. Kalau diberikan kebaikan pelitnya, ini sindiran dari Allah, ada tipikal orang yang kalau sedang susah itu rajin curhatnya sama Allah. Tahajudnya naik, yang enggak biasa tahajud tiba-tiba tahajud, yang enggak biasa saum sunnah tiba-tiba saum sunnah, tiba-tiba tilawah Quran. Lagi sulit. Tapi kalau sudah diberikan kesulitannya, selesai dia, tinggal datang kebaikan-kebaikannya, pelit. Apa ditinggalkan ibadahnya? Tahajudnya sudah enggak ada lagi. Baca Qur'annya jarang lagi, kan? Zakat yang 10 ribu, zakat mal itu tertinggal selama sebulan, zakat mal 10 juta habis dalam 1 jam. Lupa. Illal musallin, kecuali orang yang sholatnya benar. Alladzina hum 'ala shalawatihim da'imun, yang konsisten dengan sholatnya. Jadi ciri orang sholat, dia sulit ataupun senang, itu hatinya itu gembira saja, enggak ada persoalan. Alhamdulillah ya Allah, engkau berikan aku saat ini kesulitan sehingga dengan itu saya menjadi sabar. Alhamdulillah ya Allah, engkau uji aku dengan harta yang bertambah sehingga dengan itu aku semakin bersyukur. Jadi keadaan dia senang atau tidak senang, hatinya tetap tenang. Nomor tiga, Allah berjanji dalam Al-Quran, pada orang yang sholatnya benar ditunaikan, maka, sekali lagi ya, maka bila dia memiliki kesulitan dalam aktivitas hidupnya, ini janjinya, Allah akan membebaskan, melepaskan setiap kesulitan yang dialami. Sekali lagi, Allah akan melepaskan setiap kesulitan yang dialami, plus diberikan rizki yang melimpah tak bertepi. Ini baru gelisah, belum sulit. Nomor tiga, Allah berjanji akan melepaskan setiap kesulitan yang dialami, plus diberikan rizki yang melimpah tak bertepi. Dalilnya Quran surat 65 At-Talaq. 65 At-Talaq ayatnya 2 dan 3 ditafsir, tafsir di ayat ini ditafsir di Quran surah Al-Baqarah, jadi ada dua surah. Ayatnya sama, ayat 2 dan 3. Quran surah At-Talaq 65 ayat 2 dan 3. Perhatikan kalimatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang berusaha takwa kepada Allah akan dilepaskan dari segala kesulitan hidup yang dialami. Diberikan jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Tidak cukup dengan itu saja, dia akan diberikan rezeki yang begitu melimpah tak bertepi. La yahtasib, la yahtasib, tidak terukur. Jadi uniknya ini kalau perlu ada lagi, kalau butuh ada lagi, kan? Subhanallah, yang enak kan begitu, Pak ya. Pas butuh ada. Kalau kita punya mobil, maaf, mobil ada, begitu mau dipakai bensin enggak ada, kan enggak enak. Baik kan? Nah, orang ini diringankan kesulitan hidupnya, pas butuh selalu ada. Siapa dia? Tafsirnya ada di Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tadi kita bertanya siapa orangnya? Tadi wa may yattaqillah, dia berusaha, orangnya disebut muttaqin. Siapa orang muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yang salatnya sempurna ditunaikan. Empat, kita cepat. Baik, empat. Orang yang sholatnya benar, ditunaikan sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah, ada janji diisyaratkan dalam Al-Quran. Nanti kita akan bahas ya. Allah berjanji dalam Al-Quran, bila dia meminta dalam sholat, maka doanya akan segera terkabul. Bila dia meminta dalam sholat, nanti kita akan bahas ada 4 keadaan dibolehkan kita meminta, dan hadisnya qudsi, bahkan langsung turun ayat Qurannya. Bila dia meminta dalam sholat, maka akan langsung segera dikabulkan permohonannya. Dalil contohnya itu ada di Quran surat 3. Surat apa? Ali Imran, bukan Al Imran tapi Ali Imran. Quran surat 3 ayat 38 dan 39. Surat 3 ayat 38 sampai 39. Saya mau tanya sebentar. Suami istri menikah, sudah puluhan tahun belum punya keturunan. Suaminya sudah sepuh, sudah beruban, fisiknya sudah lemah. Mohon maaf, ibunya, istrinya itu sudah divonis monofos dan mandul. Saya tanya secara medis dan klinis, mungkin tidak punya keturunan? Tidak mungkin. Perhatikan apa yang dilakukan suaminya. Bangun beliau, masuk ke mihrabnya, kemudian menunaikan sholat. Saat berdirinya, belum selesai sholatnya, saat berdirinya memohon kepada Allah untuk diberikan karunia keturunan. Perhatikan kalimat Qurannya, hunanika da'a Zakaria rabbah. Di mihrabnya Zakaria, Nabi Zakaria bermohon kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah. Duhai Allah, saya sudah berikhtiar kemana-mana tidak dapat keturunan. Sekarang saya memohon darimu saja. Innaka sami'ud du'a, sungguh engkau yang mengabulkan dan mendengar setiap doa. Perhatikan bagaimana Allah menjawabnya. Itu dipanjatkan dalam sholat, padahal sebelumnya ikhtiar. Jadi lihat Maryam ada di mihrabnya, diberikan rizki tak terbatas oleh Allah di ayat 37-nya. Zakaria meniru, membuat mihrab di rumahnya, lalu sholat. Perhatikan, saat sholatnya masih berdiri dalam sholatnya, ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Alhamdulillah. Tiba-tiba turun malaikat itu baru berdoa, belum selesai salatnya. Selesai doanya turun malaikat. Karena itu kalimat Qur'annya menggunakan fa. Beda antara fa dengan wa, itu lain. Ada fa, ada wa, itu lain. Ada satu lagi thumma. Ada thumma. Saya katakan misalnya begini ya, contoh. Dhahaba Ali wa Ahmad ila al-masjid. Ali dan Ahmad pergi ke masjid. Kalau menggunakan kalimat waw, itu bisa berarti Ali dulu, kemudian Ahmad di belakangnya. Jelas ya? Baik. Ali dulu, baru Ahmad di belakangnya. Ada jeda waktu, atau kemungkinan bersamaan. Kalau pakai thumma, itu artinya ada jarak. Zahaba Ali ilal jami' thumma Ahmad. Ali pergi ke masjid, kemudian Ahmad. Maksud thumma ini artinya nyusul dari belakang, ada jarak. Mungkin Ali pergi duluan, setelah satu jam Ahmad nyusul. Tapi kalau kalimatnya menggunakan fa, itu artinya tidak ada jeda. Zahaba Ali fa Ahmad. Ali pergi fa Ahmad, lantas Ahmad. Jadi begitu Ali pergi, Ahmad langsung pergi. Kalimat Quran di sini tidak menggunakan wa, tidak menggunakan thumma, digunakan fa. Begitu Zakaria meminta, langsung malaikat turun. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Selesai dia berdoa, tiba-tiba malaikat langsung turun, Mikail, menyampaikan kepadanya, dia menyeru, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Subhanallah, Allah memberikan engkau berita gembira, engkau akan punya anak. Bukan sekedar anak, langsung namanya dari Allah, Yahya. Seperti Yahya, hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim perempuan yang monofos dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah engkau hidup. Kapan itu terjadi? Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Beliau itu masih berdiri dalam salatnya, salatnya belum selesai. Dan nanti kejadian ini itu akan diabadikan, diberikan rahmatnya kepada umat Muhammad. Nanti kita akan bahas rahasia Al-Fatihah di antaranya. Saat kita sedang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu Allah sedang menunggu di hadis kudsinya, wali abdi ma sa'ala, hambaku kamu butuh apa aku kabulkan sekarang. Nanti kita akan lihat. Dan salat itu bukan hanya zaman Nabi Muhammad saja, zaman nabi sebelumnya sudah ada. Musa sudah ada salat, Isa sudah ada salat, Zakaria sudah ada salat, ya. Cuma syariatnya, cara salatnya berbeda. Dulu belum ada sujudnya, kita ada sujudnya. Dulu cuma sampai rokok berdiri kemudian selesai. Kita ada sujudnya. Nanti kita bahas lain waktu. Jelas sampai sini? Jadi salat yang dimohonkan, doa yang dimohonkan dalam salat, nanti ada 4 rahasia, 4 tempat berdoa dalam salat. Bila kita benar gunakan itu, Allah segera mengabulkan doa kita bila benar cara menunaikannya. Terakhir yang kelima, Allah berjanji di dalam Al-Quran, orang yang sholatnya benar ditunaikan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dijanjikan oleh Allah bila dia, sekali lagi lihat ya, bila dia masih beraktivitas dalam pekerjaan, akan disukseskan pekerjaannya, dibahagiakan hidupnya, sukses dan bahagia, sukses dan bahagia. Dalilnya langsung surat ke-23. Surat apa? Al-Mu'minun. Quran surat 23 Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh jangan ragu, orang mukmin itu pasti sukses dan bahagia. Jadi di Quran itu ada kata fauz. Kalau fauz sukses saja, terulang 29 kali dalam Al-Quran. Yang kedua ada falah. Kalau falah dalam bahasa Inggris ini bukan happy tapi sukses. Falah. Qad aflahal mu'minun, sungguh jangan ragu, orang mukmin itu kata Allah, kalau dia benar-benar beriman, pasti sukses dan bahagia. Jadi seharusnya setiap mukmin itu dia sukses dan bahagia. Awas ya. Kata ini memberikan kesan bahwa dalam hidup ada orang yang cuma sukses saja tapi tidak bahagia. Saya saat tinggal di salah satu tempat, tidak perlu saya sebutkan, itu subhanallah banyak orang yang penghasilannya besar ya, ada ratusan juta, ada miliaran dan sebagainya, tapi hidupnya enggak bahagia. Tersiksa dengan pekerjaannya. Tiap detik hampir selalu dengan pekerjaan. Keluarga tidak terperhatikan, anak-anak terabaikan dan sebagainya. Dia sukses tapi tidak bahagia, kaya tapi gelisah. Sebaliknya, ada orang-orang yang tinggal di pelosok desa. Oke. Subhanallah, saya kunjungi beberapa tempat di Indonesia. Itu ada Bapak Ibu sekalian, satu daerah yang penghasilannya itu cuma 5.000 sebulan. 5.000 sebulan. Bayangkan. Tapi uniknya, 5.000 ini mereka masih bisa iuran untuk bangun masjid, sekarang jadi musala. Dulunya musala, sekarang jadi masjid. 5.000 ini masih bisa iuran untuk bangun musala, sekarang jadi masjid. 5.000 sebulan. Dan hidupnya luar biasa. Kalau mereka ingin bandeng, ada bandeng. Ingin mangga, musim mangga, ada mangga. Jadi ada aja, dan tidak pernah mengeluh, jarang mengeluh. Jadi barangkali hidupnya bahagia, menurut orang tidak terlalu sukses. Bahagia tapi miskin misal. Misal. Saya berikan satu pertanyaannya, pilih, enggak ada yang ketiga. Ingin kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Enggak ada yang ketiga. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Kaya tapi tenang, baik. Gak apa-apa, memang dipaksa juga akan susah ya. Karena rumus psikologinya begitu. Di antara dua pilihan yang sulit, pilih yang ketiga. Dan Allah maha mengerti tentang tabiat makhluknya. Karena itu diturunkan satu ibadah yang bila dilakukan dengan benar, Quran mengatakan qad. Qad itu harus yakin, jangan ragu. Dia akan sukses, bahagia. Dia kaya sekaligus tenang. Apa itu? Alladzina hum fi salatihim khashihun. Ayat keduanya. Karena itu khusus untuk para ayah, perhatikan ya. Satu-satunya kalimat yang dalam ibadah diulang-ulang 5 kali sehari untuk mengingatkan, itu cuma salat. Tadi apa? Qad aflahal. Lihat kalimat falah ini diperdengarkan kepada kita 5 kali dalam sehari. Dalam azan itu setelah hayyallah salat apa? Allah sudah mengingatkan, ayo sini sholat, kamu akan sukses dan bahagia. Tapi kadang-kadang kita gak yakin. Coba saya tanya ya, kalau bapak misalnya sedang sibuk ini, ada proyek ditangani 5 miliar, tiba-tiba azan, diteruskan proyeknya atau sholat dulu? Atau ibu gak usah jauh-jauh, ibu sedang ada informasi di Grand Mall, diskon 95%, dipanggil sholat, diteruskan ke sana atau sholat dulu? Gak yakin saya. Kita gak yakin. Padahal Allah mengatakan harus yakin qad aflahal mu'minun, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Karena itu dinamakan dengan azan. Apa artinya azan? Tuh, sudah keliru lagi. Panggilan itu bahasa fikih. Azan itu secara bahasa itu artinya telinga. Oh. Lihat sini, dari kata uzun asalnya uzun. Uzun itu telinga, jamaknya azan. Kenapa disebut dengan azan? Karena kalimat ini satu-satunya kalimat yang pasti didengar oleh orang yang punya telinga. Perhatikan. Kalau Mesir azan, selesai azan, itu Libya azan. Libya selesai azan, Tunisia azan. Tunisia selesai azan, Aljazair azan. Maroko azan, Italia azan, Prancis azan, Spanyol azan. Ternyata lafaz azan itu 24 jam tidak pernah berhenti di muka bumi ini. 24 jam. Subhanallah. Bapak Ibu pernah coba googling ya? Ada seorang reporter yang menangis itu ketika melihat azan, mendengar azan. Di seluruh pelosok itu azan semuanya, tidak ada yang tidak. Jadi bahkan ada di Australia itu, di Australia pernah ada seorang masuk Islam hanya karena dengar azan subuh. Allah. Ini mohon maaf ya, kadang-kadang hidayah Allah, Ibu, itu bisa tiba tanpa kita duga. Mahal hidayah itu. Pernah dengar kisah sebentar, ada seorang pemuda di San Francisco di Amerika. Beliau tinggal di flat dengan seorang muslim. Jadi dua orang mahasiswa tinggal di sana, satu muslim yang satu Kristen. Yang muslim ini kebetulan sedang keluar belanja. Dia membuka channel Masjidil Haram di Mekkah. Biasanya channel pertama itu kan di sana ya, salat di Mekkah itu. Saat ditinggal, yang non muslim ini duduk di depan TV-nya, dia lihat. Saat duduk itulah dia kembali, si orang Islam tadi. Lalu iseng bertanya, sederhana saja, kata beliau, "Menurut kamu ada berapa orang yang ada di situ di Masjidil Haram saat itu?" Kata anak muda yang non muslim ini, dia katakan, "Ini kurang lebih 500 ribu lah." Apa jawabnya? Tidak. Kapasitasnya mampu menampung 3,5 juta orang. 3,5 juta orang. Lalu disampaikan pertanyaan kedua, perhatikan ya kalimatnya. Menurut kamu, berapa lama yang dibutuhkan untuk mengatur 3,5 juta orang supaya mereka bisa rapi dalam saat yang bersamaan? Perhatikan, apa jawabnya? Kata orang ini, saya kira butuh beberapa hari. Lihat kalimat si anak muda ini. Saya akan tunjukkan padamu, kurang dari 1 menit 3,5 juta orang semuanya akan rapi. Kurang dari 1 menit. Perhatikan kan ya, selesai itu kan ada iqamah ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua diam. Imamnya kebetulan waktu itu Syekh Sudais, Abdul Rahman Sudais, berbalik. Staqimu. Semua yang tadinya beraktivitas tiba-tiba diam. Lalu kawan ini mengatakan pada temannya, tidak sampai 2 detik sudah diam. Lalu ketika bertakbir, Allahu Akbar, semua takbir itu. Tidak sampai 1 menit semua sudah takbir. Saya katakan padamu tadi, kurang dari 1 menit semua akan rapi. Apa jawab teman yang tadi? Tunjukkan bagaimana caranya saya masuk Islam. Karena ini pasti bukan agama rekayasa manusia. Tunjukkan bagaimana caranya saya masuk Islam. Itu sedang nonton sholat isya. Bayangkan orang yang belum masuk Islam nonton sholat isya saja bisa masuk Islam. Antum yang sudah masuk Islam dipanggil sholat isya. Baik ya. Karena itu hayal falah jarang kita dapatkan. Jarang kita dapatkan. Nah sekarang dari sini, yuk sekarang kita muhasabah dulu. Kita lihat diri kita dulu. Kita lihat diri kita. Berapa usia kita? Berapa banyak sholat yang telah kita tunaikan hingga detik tadi, di duha tadi? Taruhlah misalnya ribuan sholat telah kita lakukan. Sekarang kita lihat, apakah sholat yang sudah dilakukan sudah dapat melahirkan 5 hal yang dijanjikan oleh Allah tadi? Apakah sholat kita sudah menjadikan kita orang baik? Atau jangan-jangan baru keluar dari masjid sudah membicarakan orang lain? Minimal keluar dari sini ustadznya yang dibicarakan. Kan? Yang kedua, apakah sholat kita sudah menjadikan kehidupan kita lebih tenang? Atau jangan-jangan sholat tapi gelisah? Apakah kehidupan sholat kita sudah menjadikan manfaat dalam kehidupan kita, pekerjaan kita berhasil, nyaman hidup kita? Atau jangan-jangan sukses di pekerjaan tapi antum tidak bahagia di keluarga? Dan yang terakhir, apakah sholat kita sudah membantu kita untuk mempercepat doa yang dikabulkan oleh Allah? Atau sampai saat ini, mohon maaf, doa kita seringkali tertunda. Kalau ada di antara kita, sholat belum mendapatkan 5 hal ini yang disebut oleh Quran minimal. Atau bahkan sholat sudah ribuan kali tapi satu pun belum didapatkan. Berarti ada yang keliru dan belum sempurna dalam penunaian sholat kita selama ini. Karena itulah Nabi saking inginnya Rasulullah itu, subhanallah, Bapak Ibu sekalian. Saya kadang-kadang suka tidak kuat kalau menyampaikan bagaimana kasih sayangnya Rasulullah. Saking inginnya umatnya bahagia, itu ingin dipastikan setiap orang Islam umat beliau itu mendapatkan yang lima itu. Karena itu beliau tegas mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ini rahasianya. Ini Nabi mengatakan, "Salatlah kalian persis seperti melihat aku salat, jangan beda." Maksudnya apa? Bukan ingin membebani kita secara fikih, bukan. Tapi Nabi ingin memastikan setiap umat Islam harus mendapatkan yang lima ini. Nabi ingin umatnya bahagia, Nabi ingin umatnya jadi orang baik. Tidak masuk akal ada orang paling jahat, paling sulit diatur, paling banyak melakukan tindakan kriminal di satu daerah, setelah turun perintah sholat jadi orang paling baik di dunia. Jadi orang paling baik di dunia yang bahkan diabadikan oleh Quran, hampir tidak ada lagi generasi seperti mereka. Allah. Saya mohon maaf ya, kalau kita tidak bisa menyamai sedikit seujung kukunya saja, maka jangan pernah kita mau mencelanya. Kalau tidak bisa menyamai seujung kukunya saja, maka jangan terbersit untuk mencelanya. Subhanallah. Bapak ibu sekalian, sahabat itu diantara kemuliaannya, tidak ada rasa pelit, tidak ada iri dengki, tidak ada iri hati. Kalau misalnya kita lewat sekarang, saya lewat bapak misalnya pak, kemudian saya lihat bapak pakai baju bagus, subhanallah, faubuka jamil, ma'ajabat faub, bagus sekali baju kamu, itu langsung dilepas, dikasihkan. Langsung dilepas, dikasihkan. Karena mereka tahu tidak mungkin dicapai puncak kebaikan sebelum menginfakkan apa yang paling disukai. Ali Imran 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak mungkin mendapatkan albir. Albirun itu sifat-sifat puncak yang baik, albir. Sifat-sifat yang baik. Kalau albirun ini sudah didapati melekat dalam diri seseorang, berubah namanya dari birun menjadi mabrur. Dari sini ada istilah haji. Jadi haji mabrur itu adalah haji yang setelah dilakukan melahirkan kebaikan-kebaikan yang sebelumnya tidak didapati. Nah, ada cara di Quran, perhatikan caranya. Saya tawarkan, ada cara di Quran, perhatikan ya. Coba kalau saya berikan dua tawaran. Satu, bapak ibu haji tapi belum tentu mabrur. Atau pilih yang kedua, tidak haji, insya Allah sudah pasti mabrur. Pilih satu atau dua. Gak ada yang ketiga kalau ini, serius. Haji belum tentu mabrur, tidak haji pasti mabrur. Pilih yang mana? Kedua ya? Baik. Awas yang paling kencang saya tes sendiri. Lan tanalul birra. Tidak mungkin kita mendapatkan birrun ini. Kalau sudah dapat namanya mabrur. Hatta tunfiqo mimma tuhibbun. Sampai bisa menginfakkan apa yang paling dicintai. Tadi saya contohkan untuk mendapatkan birrun ini menjadi mabrur, sahabat itu diantara kemuliaannya dipuji dia berikan. Tadi yang paling kencang nanti saya tes keluar, pak bagus sekali mobilnya tuh. Mau nggak diinfakkan kali ya? Oke. Hari Sabtu kemarin ada yang pegang handphone dimajukan untuk merekam. Siap, siap. Dan ketika saya tawarkan, siap diinfakan, punya kantor Ustaz. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, nah sekarang persoalannya, kita masuk lagi ke materi kita. Kalau kita tidak mendapati satu di antara lima ini, apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Kita lihat di Quran ya, karena kajian kita insya Allah Quran Sunnah tidak keluar dari yang ini. Kata Al-Quran, penyebab orang tidak mendapatkan yang lima ini, atau satu di antara lima, itu penyebabnya hanya dua. Penyebabnya hanya dua. Satu, kebanyakan orang sholat tidak khusyuk dalam sholatnya. Satu, tidak khusyuk dalam sholatnya. Dalilnya ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Catat dulu saja, kita terangkan. Dan yang kedua, ini mohon kita evaluasi ya dan introspeksi diri sekaligus. Kebanyakan orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dilakukan dan dibaca dalam sholatnya. Kebanyakan orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Tanyakan pada diri kita selama ini, apakah paham dengan bacaan rukuk kita, mengerti dengan bacaan sujud kita, paham dengan takbir kita dan sebagainya. Tidak paham dan mengerti bacaan dan gerakan sholat. Dalilnya sama Quran yang seperti sebelumnya, Surat 29 Al-Ankabut, ayatnya sama persis 45.

Dengan melihat ini, dia akan memetakan surat apa yang bisa dibaca, umumnya bisa memenuhi kepentingan makmum. Kadang ada orang yang transit, kan? Kadang ada orang yang tidak kuat berdiri lama dan sebagainya. Dipilih ayat yang sesuai dengan umumnya makmum. Hati-hati ini, bukan hanya sekedar balik, istau istaqimu, balik lagi, tidak. Lihat barangkali ada yang buru-buru, tidak kuat berdiri. Dari situ dipilih surat yang sesuai. Satu itu. Yang kedua, memimpin menunjukkan supaya barisan itu rapi dan lurus. Maksudnya, rapi, lurus. Dan yang ketiga, mengingatkan kekhusyuan makmum ketika akan sholat. Mengingatkan kekhusyuan makmum ketika akan sholat. Semua isyarat ini tidak ada lafad khususnya, tidak ada lafad khususnya, kecuali isyarat umum saja yang dimintakan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Jadi tidak usah pakai bahasa-bahasa yang khusus, karena tidak ada yang khusus. Di Arab pun bahasanya beda-beda. Dan tidak mesti pakai bahasa Arab. Tidak mesti pakai bahasa Arab. Sekalipun boleh ditegaskan dengan kalimat Arabnya. Contoh, sering ya, istau istaqimu fala takhtalifu fakhtalafat qulubukum. Istau, paham gak? Ah, kan? Makanya gak ngerti, biasa aja gitu. Ada yang pegang handphone, ada yang baca SMS dulu, ada yang lihat kan. Coba yang kedua, bapak ibu mohon rapatkan, luruskan safnya, tenangkan hati kita, khusyukkan, barangkali ini sholat terakhir kita. Enak pertama, enak yang kedua. Kenapa? Ngerti. Itu pentingnya belajar hadis. Jadi tidak semua itu harus menggunakan bahasa yang khusus. Sepanjang isyaratnya umum, boleh dengan bahasa kita. Di Arab pun macam-macam sekarang. Subhanallah, saya terakhir itu di sana, bahkan di sebagian di Mekah, di Masjid Bin Baz, wilayah Aziziyah setelah Mahbas Jin itu. Saat kami sholat di sana, itu imamnya berbalik. Istau istaqimu aqfil an-naqal ij'al al-ittisal ma'al khaliq wa la taj'al al-ittisal ma'al makhluq, katanya. Sebagian kawan tuh mencatat, dikira hadis. Pulang ke Indonesia disampaikan itu. Bapak ibu tahu terjemahannya. Rapatkan, luruskan, tolong matikan handphone. Jadikan hubungan itu dengan sang khalik, jangan tersambung dengan makhluk. Zaman Nabi ada handphone gak? Gak ada. Oke. Disilakan berbalik, rasakan itu, kemudian tegaskan. Setelah kita mengucapkan khusyukan, baru boleh istau istaqim. Bali, jelas sampai sini? Baik. Alhamdulillah. Tiba saatnya bapak ibu mempraktekan. Jadi kalau kita akan menunaikan sholat lagi, kalau kita ingin khusyuk mulai saat ini, persiapkan pakaian terbaik kita. Jadi pulang dari sini, zuhur pakai apa? Pakaian terbaik, baik ya. Yang kedua, siapkan wudu dengan sempurna. Saya telah pelajarkan ini, telah ajarkan tentang fikih wudu. Ustadz yang lain telah menyempurnakan. Pelajari, sempurnakan itu dan rasakan saat berwudu, mungkin kita pulang. Dan terakhir, saat akan sholat, kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasakan barangkali kita akan berpulang kepadanya. Hari ini mohon maaf, saya tangguhkan dulu pertanyaannya ya, karena saya agak buru-buru, nanti simpan di sesi selanjutnya. Nah, tapi saya akan teruskan dulu dengan satu hal yang sangat penting. Lanjutkan dulu sebentar tentang menyusun saf dalam sholat. Ini yang paling penting ya. Lihat ke sini. Ini saya majukan bagian pertama. Setelah semua siap, kan kita berdiri ya. Berdiri menghadap ke arah kiblat. Perhatikan ini. Tolong lihat ke layar di sini. Bapak ibu sekalian, mohon dipastikan, insya Allah saya gak akan menulis pak, jadi gak dihapus pun gak apa-apa. Mohon maaf pak ya, gak apa-apa. Supaya terus dicatat, jazakallah khair. Insya Allah, sesuatu amal yang direncanakan tertulis satu pahala. Kalau dilakukan bertambah, satu pahala. Insya Allah, gak ada ikhlasannya. Berdiri, perhatikan, ada dua urutan di sini. Satu, lihat bagian bawah, kedua bagian atas. Rapatkan, luruskan. Yang dirapatkan dan diluruskan itu bukan kaki bagian depan, tapi tumit kaki bagian belakang. Mohon bisa tiga orang berdiri di depan sini, boleh? Siapa saja? Barangkali yang muda-muda, bapak, alhamdulillah paling banyak bapak pahalanya hari ini. Sebelah sana pak, supaya lebih senggang. Satu orang, dua orang, tiga orang, jazakallah khair. Kiblatnya ke sana pak, hadapnya ke sana. Geser sedikit ke sebelah sana. Sekarang mohon pak, rapatkan, luruskan. Perhatikan bapak ibu sekalian. Nah, Nabi SAW itu membuat garis dengan pedang di belakang. Dibuat garis dengan pedang. Lalu minta pada para sahabat, rapatkan, luruskan. Ingat, meniru sunnah itu harus dengan cerdas. Tidak ada ceritanya imam, oh sunnah Nabi bawa pedang, bawa golok di garis dulu, tidak. Ini sudah ada garisnya, masjid. Di karpet ini lihat garisnya, bagian belakang, nah yang dirapatkan, diluruskan, itu kaki bagian belakangnya, tumitnya, lihat ke bawah pak, bukan depannya. Sekarang pak, tolong luruskan dulu kaki bagian depannya. kaki bagian depan, jari-jarinya luruskan. Sudah? Lurus ya? Ibu bapak perhatikan sekarang. Sekarang yang lurus depannya, punggungnya lurus gak? Bergelombang ya, sampai sana. Maaf karena ini tidak sampai. Bergelombang. Sekarang rapatkan, luruskan bagian belakang, Pak. Bagian belakang. Lihat ke bawah, garis di bawah tuh. Luruskan, segaris, segaris, segaris. Segaris. Sudah lebih lurus? Lebih lurus ya dibandingkan yang tadi. Kenapa bisa demikian? Karena ukuran kaki bisa macam-macam. 35, 36, 37. Kalau yang depan diluruskan tuh gak akan sama. Tapi kalau tumit diluruskan bagian belakang, hasilnya seperti itu. Dan bahu pun akan sejajar. Jelas sampai sini? Baik. Itu bagian yang pertama. Sekarang lihat, bagaimana cara berdiri yang baik? Memang tidak ada ketentuan khususnya. Tidak ada ketentuan khususnya. Di hadis hanya disebutkan wastaqbilil qiblah, wastaqbilil qiblah. Dalam riwayat lain tsummastaqbilil qiblah, menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau kita berdiri begini pun sudah sepenuhnya ke kiblat, ini dipandang sudah menghadap kiblat. Tapi sebagian ulama punya ijtihad yang sangat baik sekali. Sebaiknya kaki kita kalau bisa depan dengan belakang tuh diluruskan gini. Oke, okay? Depan dengan belakang diluruskan. Jadi kadang-kadang kan kalau kita berdiri depannya bengkok ya, kanan kiri begini, belakangnya lurus ya. Baik. Jadi membentuk garis seperti ini. Nah, itu dipandang sah menghadap kiblat, tapi yang terbaik kalau bisa depannya lurus, belakang lurus. Sekarang lihat. Pak, mohon maaf, ikuti saya, kakinya begini, Pak. Kakinya begini. Rapatkan. Lihat ke sini. Bagian yang pertama, lihat ke bawah. Ada celah enggak? Ada ya? Ada celah di sini ya? Baik. Ketika terlihat celah di sini, hadis Bukhari-nya berlaku. Saya akan menggoda orang yang sholat sampai tidak ingat berapa rakaat dia sedang menunaikan sholat. Setan itu sekecil apapun celahnya, dia akan masuk. Jelas ya? Sekarang Pak ikuti saya. Rapatkan. Lurus depan belakang. Lurus, lurus, lurus. Lurus dan rapatkan. Maaf ya, saya perbaiki. Lurus, lurus, lurus. Baik, nanti berdirinya akan kita ajarkan Sabtu yang akan datang. Ada celah enggak? Tidak ada celah sama sekali. Kelihatannya enak, rapi, lurus, dan tidak ada celah. Dan nanti kita akan pelajari bagaimana cara berdirinya supaya takbirnya juga nyaman. Di posisi sholat kalau benar, hasilnya begini. Lurus, bahunya sejajar, enak, tidak ada celah. Dan rasa sholatnya akan lain, kayaknya enak gitu. Ya. Jelas sampai sini? Baik, sebentar Pak, duduk di sini saja sebentar. Sekarang lihat ke sini supaya tidak capek Pak, di situ dulu saja. Jazakallahu khair. Tolong dicatat DKM Masjid, tiga pertama ini dapat buku yang pertama nanti, insya Allah. Ya, itu asli Pak, insya Allah. Belum, belum, insya Allah. Pinter aja ibu kalau jawab ya. Lihat sekarang posisi imam dan makmum. Kalau sudah jelas berdirinya, sekarang imam makmum ada di mana? Lihat sini, nanti kita praktekkan dengan ini untuk memperjelas. Satu, nomor satu, saya tidak bawa sinar ya, diperhatikan saja. Nomor satu, yang hitam itu imamnya. Kalau imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki, maka tolong berdiri imam sebelah kiri, makmum sebelah kanan. Oke? Dan imam lebih maju sedikit dibandingkan dengan makmum. Pak, mohon berkenan satu di sini, tidak usah ke sana. Dua orang saja dulu. Kiblatnya ke sini, Pak. Kesana sedang piala dunia. Maju sedikit Bapak. Nah, baik, sedikit. Kacamata mau dipakai, mau dilepas Pak. Ingat kita sedang sholat. Baik, perhatikan kesini. Ini imam, ini makmum. Tidak usah ada jarak, dempet saja. Tidak usah ada jarak, dempet saja ya. Sebagian ada yang mengatakan jarak satu kepalan tangan. Tapi hadisnya mengatakan, sebentar Pak, hadisnya mengatakan kalaupun ada celah setan masuk. Khusus untuk laki-laki dan laki-laki, maka ini imam, ini makmum, imam sedikit lebih maju. Itu sudah saya sebutkan, hadisnya apa, kemudian juga dalilnya apa, terjemahnya apa. Jelas sampai sini? Baik, nanti bisa di-copy. Kalau muncul satu lagi atau dua orang lagi, lihat nomor dua, imam satu orang, makmum tiga orang misalnya, dua orang atau lebih. Bapak maju. Pak, mohon berkenan. Satu lagi, tiga orang, supaya sesuai dengan gambar. Satu orang lagi. Tidak ada yang mau punya buku. Ah, alhamdulillah. Pakai duluan. Geser sini Pak. Ah, terserah Bapak mau kemana. Terserah, silakan. Nah. Sudah? Baik. Bapak Ibu tolong perhatikan. Imam di sini satu. Bagaimana posisi makmum? Maka membentuk keseimbangan. Oke. Satu di belakang berdiri. ini berdiri di kanan, ini berdiri di kiri. Kalau datang lagi misalnya satu orang, silakan siapa? Bapak, silakan Mbak Dek, mau kemana? Jazakallah khair. Beliau kesini karena paling dekat. Yang paling utama ke kanan dulu, Pak. Oke, okay? Kanan dulu. Jazakallah khair. Baik ya. Datang satu lagi, siapa? Silakan, Pak. Baik. Kalau salah enggak dapat buku. Kiri ya, sudah jelas? Ada ke kanan, ada ke kiri. Nah, begini seterusnya. Jadi buat keseimbangan. Kanan, kiri sampai seimbang. Jadi jangan ke kanan saja, jangan ke kiri saja. Dan yang paling keliru kalau kita menyendiri, tiba-tiba di pojok sendirian. Awas ya, itu tidak dihitung jamaah. Yang memisahkan diri dari jamaah tidak dihitung dengan jamaah. Jelas sampai sini? Baik. Pak, tolong semuanya duduk di sini saja supaya tidak capek. Sekarang posisi nomor 3. Ibu, tolong fokus pada ibu. Tidak usah memberi contoh ya. Tapi insya Allah kalau ada buku lebih nanti dikasih. Nomor 3, imamnya perempuan. Maaf, imamnya laki-laki, makmumnya perempuan. Imam laki-laki, makmum perempuan. Posisinya bukan di kanan, bukan di kiri, tapi makmum tepat di belakang imam. Bapak, mohon maaf, bangun. Ayah menjadi imam, ibu menjadi makmum. Bayangkan saja, Pak ya. Posisinya bukan di kanan, bukan di kiri, tapi tepat di belakang. Jelas? Oke. Itu dalilnya saya cantumkan, di bawahnya tinggal dibaca hadisnya sahih. Nomor empat, imam, ada kakak anak laki-laki tertua, makmumnya ibu. Kakak tertua apa? Silakan. Beri jawab aja. Nah, ini baik sekali. Di sini, di samping kanan, ibu tetap di belakang. Nah, sekarang, imamnya perempuan, makmumnya perempuan. Bapak turun dulu. Imam perempuan, makmumnya perempuan. Bapak ada di mana? Bapak ada di mana? Silakan. Ini imam, ini makmum. Ini benar posisinya, berdiri sejajar. Berdiri sejajar. Tidak ada yang lebih maju. Dalilnya nanti riwayat Aisyah radhiyallahu anha, kan? Dilihat nomor 5, Ibu. Baik. Ini imam, ini makmum. Sekarang maju satu orang lagi, Pak, perempuan. Bapak kemana? Gak apa-apa karena belum pernah jadi perempuan. Gak usah ditunjukin, Pak. Samping. Baik, kiri. Kanan, kiri, seimbang seluruhnya. Imam tetap di tengah dan tidak perlu maju. Bu ya. Tetap lurus, posisi sejajar. Tidak perlu maju. Nanti dalilnya sudah ada di sini ya. Didapati. Silahkan duduk, Pak, semuanya. Di sini saja. Sekarang perhatikan bagian terakhir. Ini boleh nanti di copy. Bagian terakhir. Ini disebutkan oleh Abu Hurairah. Adalah disebut sebagai sunnah yang hilang. Sunnah yang hilang. Kenapa dinamakan demikian? Karena ada sementara orang yang tidak paham dengan itu sehingga jarang dipraktekan. Apa sunnah yang hilang itu? Bapak berdiri, imam. Baik, Pak silahkan semuanya berdiri. Rapat saja lo nggak apa-apa, karena contoh saja. Bapak di sini, Pak di garis. Satu orang lagi ada yang mau bergabung? Pak, Bapak Kris silahkan. Nah. Sebentar Pak, lihat di sini ya. Sebentar. Anggap ini sudah penuh satu baris. Sudah penuh. Bapak kemana? Silakan Pak. Tidak usah dikasih tahu Pak. Jangan dengarkan alladzi waswisu fi sudurin nas. Pak, di sana sudah penuh Pak. Baik. Ini sudah penuh satu baris. Bapak ke belakang. Ini sudah tepat, tapi ada satu sunnah yang jarang dipraktekan. Kalau ini sudah penuh, Bapak cuma sendirian, maka diantara sunnah terbaik, lihat, tepuk yang ini. Oke? Okay. Bapak gak usah balik karena sedang sholat. Tepuk. Saat ditepuk, Bapak mundur. Mundur. Rapatkan di sini, Pak. Baik. Bapak bergeser. Jelas ya? Setelah ini bergeser, ada masuk satu lagi, baru masuknya ke sana. Yang kosong. Jelas sampai di sini? Ini sunnah yang jarang dipraktekan, tapi saya sarankan sekalipun dipraktekan hanya bagi orang yang telah tahu fikihnya. Ya kan? Karena pernah kejadian di satu negara itu praktek sunnah. Jadi ini ditepuk, begitu ini mundur, dia yang maju ke sini. Itu pernah rame itu ya. Baik, tolong dicatat Pak, nanti didaftarkan ya pada Ustadz Yusuf supaya dicatat. Silakan Pak, boleh duduk di tempat masing-masing. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu sekalian, waktu saya sampai hanya sampai 9:30 untuk hari ini. Jadi mohon maaf kita berhenti dulu di sini. Tugas saya selesai untuk menyampaikan pengantar bagian pertama. Tugas Bapak Ibu mengamalkan, tidak ada lagi yang salah untuk sholat. Maaf Pak. Untuk Bapak zuhur ini saya ingin lihat. Jadi mulai saat ini sholat di sini, lihat perhatikan safnya, luruskan seperti bagaimana tadi kita membentuknya, oke? Amalkan ini dengan baik, semoga dengan amalan itu kualitas ibadah kita menjadi bertambah baik, ya. Itu satu. Yang kedua, nanti kita akan ambil satu sesi di hari Sabtu, tapi saya belum tentukan waktunya. Insyaallah kalau tidak ada halangan Sabtu ketiga. Sabtu ketiga ya. Di tanggal 5, tanggal 12, tanggal 19. Insyaallah tanggal 19 kita akan membahas khusus materi sholat. Apa yang kita pelajari dari mulai takbir sampai dengan salam, ya. Takbir sampai dengan selesai kita salam. Ya. Yeah. Baik. Semua ini filenya boleh di-copy dari sekarang. Silakan bagi yang membawa flash disk, saya berikan kemudahan untuk meng-copy. Semuanya boleh dan boleh silakan disebarkan. Untuk Sabtu silakan baca dari kitab manapun. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kita akan buka waktu yang luas untuk berdiskusi. Ya, yeah. Termasuk nanti saya buka beberapa referensi. Ada buku-buku yang bagus bisa kita baca. Misal Sifat Salat Nabi, itu ada dua kitab. Yang pertama dikarang oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Sifat Salat Nabi. Diamati oleh muridnya, ya, yang tidak bertemu, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, mengarang kitab selanjutnya sama judulnya, Sifat Salat Nabi juga. Itu silakan bisa dibaca menjadi sebagian dari referensi kita. Tapi nanti sebagiannya ada yang ingin saya uraikan dengan lebih lengkap. Saya kira itu, semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita. Bila ada benar sesuai Al-Quran dan Sunnah silakan diamalkan. Bila tidak sesuai tinggalkan, ambil pendapat lain lebih sesuai. Bila benar dari Allah dan Rasulnya, salah dari saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.